India, Coffee's Break. Coffee's Break, all broad and innovative. Coffee's Break, a channel and super asik. Mitra Bisnis Mas FM, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM, Jogja. Terima kasih Anda selalu setia menantikan kehadiran Coffee's Break. Dan hari Rabu ini kami kembali hadir untuk Anda menyapa mitra bisnis yang ada di 5 kota dan di seluruh Indonesia. Kalau bisa menangkap siaran kami melalui channel 505 Innovation dan juga di live streamer kami pasfm.com ya. Oke, Bang Kavi, apa kabar? Baik-baik. Masa sih? Yeah. Kalau orang Betawi bilang alhamdulillah. Luar biasa. Yeah. Bang Kavi, topik kita sore ini kan ideapreneur nih. Ini gue lagi-lagi bingung nih, ini makanan apa lagi gitu loh. Ada entrepreneur lah, ada intrapreneur lah. Nah yang kali ini kok ideapreneur, ini maksudnya apa sebenarnya? Orang-orang kecil yang kagak kehabisan ide. Jadi modalnya dengkul, pakai ide, dagang atau mencari uang. Orang-orang kecil ini beneran kecil orangnya, kecil ekonominya, apa kecil apanya nih Bang? Bisa semua-muanya, tapi yang jelas kecil ekonominya. Ini dia, jadi apakah yang dimaksudkan ini artinya kita yang sudah, mohon maaf sebelumnya, posisi agak sedikit lebih di atas dari yang kecil tadi, boleh melihat ke bawah bagaimana kreativitas teman-teman kita di bawah ini yang ternyata sangat tinggi kreativitasnya. Sangat tinggi, dan pertama bukan saja sangat tinggi kreativitasnya ya, tapi mungkin yang paling menarik adalah satu ya, mereka tuh gesit gitu loh, mereka tuh gesit. Kedua ya, kagak ada matinya, ada aja selalu idenya. Dan ini sebenarnya ya, kalau saya menghimbau nih para pemimpin redaksi majalah koran gitu loh, kalau mau bikin award memang sih kagak ada duitnya pasti ngasih award ke orang kecil, tapi mereka lah sebenar-benarnya mereka lah pahlawan ekonomi kita. Wah, apa yang bisa kita ambil dari pahlawan ekonomi kita ini yang kecil-kecil tadi Bang? Iya, jadi misalnya tadi saya ceritakan, misalnya pertama mereka gak pernah kehabisan ide. Jadi apapun percikan seperti apapun menjadi ide ya. Jadi misalnya contoh begini, mereka tuh sangat cepat memanfaatkan kesempatan biarpun berapa betapa sempitnya gitu loh, betapa sempitnya kesempatan yang ada gitu loh. Contoh misalnya begitu ada orang demo itu, mereka hidungnya tajam aja itu, mungkin sekarang ada handphone gitu ya, langsung itu. Begitu orang ngumpul demo, itu yang namanya pedagang makanan, langsung blek ngerubung gitu. Gak takut Satpol PP itu ya? Kaget. Itu kan, nah saya tuh sangat amazing melihat mereka. Jangan-jangan mereka berkolaborasi sama event organizer demo. Gue mau demo nih besok nih. Orang pada dagang dong. Mungkin aja, bisa jadi. Ya, jadi mereka tuh very fast, dan saya nggak tahu sistem intelijen mereka seperti apa, tapi Anda mau bilang tentang bisnis, yang penting sistem intelijen mereka jalan gitu. Itu satu. Kedua, Anda lihat ya, kalau kita nih naik mobil, naik kendaraan gitu ya, kalau Anda udah ngelihat pedagang asongan ya di samping mobil Anda, wah saya takutnya bukan main. Karena saya tahu kalau pedagang asongan udah mundar-mandir, di depan pasti macet total. Buktinya dia bisa mundar-mandir. Tiba-tiba gitu nongol ya. Iya. Jadi Anda bisa bayangkan gitu loh betapa luar biasanya mereka. Oke. Jadi Anda bisa ngelihat mereka tuh very very fast gitu loh untuk memanfaatkan kesempatan, dan yang sangat mengagumkan adalah idenya enggak pernah habis gitu loh. Oke, contoh. Ide apa nih? Iya, dari segala-galanya. Jadi kalau Anda bisa ngelihat nih ya, pedagang asongan nih dari jenis barang yang dia jual nih ya. Duh, elah, apa juga jadi. Ya, dan aneh itu ada musimnya. Kadang-kadang saya berpikir, ya, orang kan jual petah gitu ya, yeah. Pedagang asongan. Kalau dia dagang koran sama majalah bisa dimengerti lah ya. Tapi kalau jual petah, saya lagi mikir siapa yang make gitu kan. Tapi kalau mereka sampai jualan, itu kan berarti banyak yang beli. Ada demandnya di market. Iya gitu. Nah kemarin nih saya lagi bingung, yang saya bingung nih yang lagi rame saya lihat ya, nih ya, mau Ramadan tapi kagak ada dagangnya, aneh. Dagangnya topeng monyet. Pasti lu lihat di perapatan Harmoni dah tuh topeng monyet. Banyak di mana-mana. Saya lagi mikir buat nakutin siapa ya? Atau jangan-jangan ya Nasarudin mau pindah ke Jakarta butuh topeng monyet. Kayaknya sih itu kali bang, tapi ya nggak tahu juga kita ya. Tapi emang banyak sih sekarang yang dagang. Gawat deh. Kan, aneh. Halloween kagak. Iya. Masih jauh Halloween Oktober. Uh-uh. 17 Agustusan kan mestinya dagang bendera. Mungkin bakal banyak monyet-monyet pada demo juga besok, Bang. Kita tunggu aja ya. Oke, Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan lupa Anda boleh kirim SMS di 0816924924, sertakan kota Anda dan juga telepon kami di 633-9160.